ilmu. Itu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghilangkan ilmu agama dengan cara intiza'an, dicabut dan dihapus dari hati-hati manusia. Yantazi'uhu minan nasi, dicabut dan dihilangkan, dihapus, di-delete dari memori. Tidak demikian cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu agama. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama'i. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut dan menghilangkan ilmu agama dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu. Hatta idza lam yubqi 'aliman, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan satu pun orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka masyarakat akan mengangkat pemimpin-pemimpin dalam agama, yaitu mufti-mufti, juru-juru fatwa, namun juhalan dia adalah orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka orang-orang yang bodoh ini ditanyai, namun karena bodoh, fa'aftau birai ilmin, berkata-kata dan berfatwa tanpa ilmu. Dampaknya fadallu wa adallu, mereka ini sesat dan menyesatkan orang-orang yang mendapatkan jawaban pertanyaan, orang-orang yang mendapatkan jawaban, orang-orang yang diberi jawaban tersebut. Muttafaqun alaih. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka setelah di awal-awal kita bahas hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, kemudian kemarin kita bahas hadis tentang bahaya menyembunyikan ilmu, setelah itu dilanjut dengan hadis tentang bahayanya niat yang salah dalam menuntut ilmu, maka kemudian bab ilmu di Riyadhus Shalihin ditutup dengan hadis tentang tentang hilangnya ilmu, tekan tercabutnya ilmu. Dan di antara sebab pokok ilmu itu tercabut dan ilmu itu hilang adalah ketika orang malas menuntut ilmu. Maka ilmu itu, ilmu agama itu hilang, tentu ada beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah sebagaimana yang ada di hadis ini. Ada sebab yang lain. Ada sebab yang lain, yaitu ketika manusia malas menuntut ilmu agama. Boleh jadi karena sibuknya dengan dunia, dan boleh jadi karena faktor yang lainnya. Orang kemudian tidak minat belajar agama, tidak minat belajar Al-Quran, tidak minat belajar mengenal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu akan hilang. Maka ilmu agama akan lenyap. Maka di antara sebab tercabutnya dan hilangnya ilmu agama, apa yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Nabi sampaikan bahasanya Allah tidaklah mencabut ilmu agama. Intizaan, dengan cara di-delete, dengan cara dihapus memori-memori manusia yang punya ilmu agama. Memori-memori dan para ustaz, kiai dan yang lainnya yang punya ilmu agama tiba-tiba hilang. Tidak demikian cara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak demikian? Karena Allah adalah Zat yang Maha Pemurah. Allah malu mencabut kebaikan dari hamba-hambanya. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu agama dengan wafatnya para ulama. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau sampaikan, hadis ini menunjukkan bahasa yang dimaksud dengan hilangnya ilmu di berbagai macam hadis yang lain, yang tidak memberikan penjelasan tentang caranya, Maka perlu diketahui berdasarkan hadis ini, cara Allah menghilangkan ilmu agama tidak dengan menghapus dan mendelet dari memori manusia, akan tapi dengan wafatnya para pembawa ilmu agama. Nah, pada saat itulah manusia atau masyarakat akan mengangkat orang-orang yang tidak berilmu untuk mengatur hidup mereka, memberikan jawaban pertanyaan dan problem hidup mereka, sehingga manusia dan masyarakat diatur dengan kebodohan. Mereka para mufti-mufti bodoh ini menyesatkan. Hatta idza lam yubqi alima, jika Allah tidak mensisakan satupun orang yang berilmu, maka masyarakat akan mengangkat para pemimpin-pemimpin yang merupakan orang-orang yang bodoh. Tentu yang dimaksud dengan orang yang bodoh itu bukanlah orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Namun orang itu dikatakan bodoh manakala lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Sebagaimana orang itu dikatakan berilmu atau pintar bukan ketika dia tahu semuanya, namun ketika dia lebih banyak tahunya daripada tidak tahunya, itulah orang yang disebut orang yang berilmu. Tidaklah menjadi syarat orang yang berilmu bisa menjawab semua problem dan pertanyaan. Bahkan itu kata Ibnu Mas'ud, orang yang menjawab semua pertanyaan, tidak ada satupun yang tidak tahu, maka itu orang sinting. Orang gila yang ngomong semua bab, yang menjawab semua permasalahan dan pertanyaan. Namun orang itu dikatakan orang yang berilmu manakala lebih banyak tahunya daripada tidak tahunya di satu bab, di satu permasalahan. Seorang itu dikatakan pakar pendidikan, bukan berarti tahu semua problem pendidikan dan solusinya. Namun dia tahu, yang dia ketahui jauh lebih banyak daripada yang tidak diketahui. Seorang itu dikatakan pakar matematika, tidak harus semua soal matematika bisa dia jawab. Namun lebih banyak yang bisa dia jawab daripada yang tidak bisa dia jawab. Demikian juga orang yang berilmu dalam bab ilmu agama. Seorang itu dikatakan sebagai pakar tafsir, kalau lebih tahu lebih banyak yang dia ketahui tentang tafsir daripada yang tidak dia ketahui. Maka mereka kemudian jadi tempat konsultasi banyak orang. Akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa ilmu karena kebodohannya terhadap ilmu agama. Sehingga jadilah mereka orang yang sesat. Bentuk sesatnya adalah bohong, membuat kebohongan atas nama Allah. Berani bicara tentang agama dengan modal ketidaktahuan. Wa adallu, dan mereka menyesatkan, yaitu menyesatkan orang yang bertanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi menceritakan hadis ini, tentu tujuannya bukan hanya sekedar cara Allah mencabut ilmu agama. Tentu tujuan maksud dari Nabi menyampaikan hadis ini bukan sekedar demikian. Namun pesan pokok di balik kalimat ini adalah memotivasi untuk belajar. Belajar agama sehingga kita tidak termasuk orang yang berperan terhapusnya dan tercabutnya ilmu agama di muka bumi. Sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, isi hadis ini adalah motivasi untuk menjaga ilmu. Motivasi untuk menjaga ilmu. Bagaimanakah kita termasuk orang yang tidak menjadi orang yang punya peran terhapusnya ilmu agama. Gimana bentuk perannya tadi? Telah kita singgung di awal pengajian. malas belajar ilmu agama. Itu berarti punya peran untuk terhapusnya ilmu agama. Dengan tidak punya semangat belajar. Tidak punya semangat belajar agama. Itu punya peran untuk terhapusnya, punya peran terhapusnya ilmu agama. Demikian juga tidak punya semangat untuk belajar kepada orang-orang yang berilmu. Sedih kalau dengar orang berilmu meninggal dunia, wafat, ulama wafat sedih, namun ya enggak ngapa-ngapain, cuma begitu sedih saja. Masya Allah, bangsa Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Gitu. Ya cuma begitu aja. Terus ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Nah, tentu bukan demikian. Tentu maksud dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya ayo semangat. Ketika masih ada orang-orang yang berilmu di dekat kita, di tengah-tengah kita, manfaatkan. Ambil berkahnya. Berkahnya orang yang berilmu, ya, itu bukan kemudian sisa air tehnya atau yang lainnya. Berkahnya orang, barokahnya orang yang berilmu dengan duduk di majelisnya. Dengan mengikuti pelajarannya, dengan mengikuti kajiannya. Kemudian berupaya untuk membantu tersebarnya ilmu agama. Dengan boleh jadi merekamnya, boleh jadi dengan ikut men-share-nya, ikut menyebarluaskannya. maka di mana kita punya peran tersebarnya ilmu agama, awetnya ilmu agama. Ketika kita mendengar Nabi menyampaikan bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala menghapus ilmu agama dari muka bumi. Kemudian maksud yang lain yang Nabi inginkan di balik hadis ini adalah mengingatkan bahaya mengangkat pemimpin dari orang yang bodoh. Bahayanya pemimpin agama kok dipilih dari orang yang bodoh. Dikiai-kiaikan orang yang bukan kiai. Diustad-ustadkan orang yang bukan ustad. Dia bukan ustadz pelawak, gitu ya, tapi kemudian diustadkan. Dia bukan ustadz, bukan kiai, dia priman tobat, suruh manggung di sana dan di sini. Kemudian dikasih gelaran-gelaran, Pak Ustadz. Maka hadis ini mengingatkan kita, mengingatkan kita untuk mewaspadai, jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang Nabi ceritakan dalam hadis ini, yaitu satu komunitas, satu masyarakat yang mengangkat orang-orang yang tidak berilmu sebagai rujukan dalam bidang agama. Yang dimaksud pemimpin dalam agama artinya tempat konsultasi, tempat bertanya apa hukum masalah ini, apa hukum masalah itu. Itu namanya pemimpin di bidang agama. Dialah orang yang menjadi tempat rujukan. Nah, jangan sampai orang yang jadi tempat rujukan ini adalah orang yang tidak layak jadi rujukan. Maka gimana kalau tidak layak jadi rujukan kemudian dijadikan sebagai rujukan? Maka Nabi telah ceritakan bahayanya. Fadallu wa adallu. Kasihan orang ini. Karena dia sudah terkandung, sudah kadung diustadkan, dikiaikan. Jawab tidak tahu, malu. Hanya memaksakan diri. Memaksakan diri sesuatu di luar kemampuannya. Karena siapa yang tidak tahu sesuatu, maka dia tidak mampu. Siapa yang tidak tahu sesuatu, maka dia tidak mampu. Maka akhirnya dia memaksakan diri sesuatu di luar kemampuannya. Nekat jawab. Nekat jawab. Nah, dengan itu dia berdosa. Berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Wa antakula allallahi ma la ta'alamun. Dan Allah sampaikan bahasanya dosa yang paling besar adalah engkau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang hukum Allah tanpa ilmu. Wa adallu, dan ini merusak masyarakat. merusak masyarakat. Apa yang dirusak? Sisi agamanya. Dan rusaknya sisi agama, ya, rusaknya sisi agama, maka itu lebih berbahaya daripada rusaknya dunia. Rusaknya dunia gempa bumi, ini 5 tahun, 10 tahun, selesai dibangun kembali. Tapi rusaknya agama, ya, tidak semudah itu. Ya, maka ketika karena kemudian dia dianggap ya, istrinya Gus, kemudian ditanya tentang apa hukum jilbab misalnya. Harus dianggap kemudian istri mantan ketua organisasi ini keislaman gitu kan. Maka kemudian dimintai untuk berfatwa. Maka kemudian boleh jadi karena memang pemahamannya rusak, boleh jadi maka fatwa yang menyesatkan itu boleh jadi karena niat yang jelek dan boleh jadi karena kebodohan. Ada orang yang menelurkan jawaban yang menyesatkan itu karena niat yang jelek. Ya, niatnya memang niat ngerusak. Sebenarnya ngerti namun mau merusak. Ada lagi yang niatnya baik, namun karena nekat, tidak punya ilmu, nekat memaksakan diri untuk bicara, akhirnya keluar hal yang tidak benar. Ini keluar fatwa yang menyesatkan. Maka keluarlah fatwa jilbab atau pakaian penutup aurat tidak wajib. Karena tujuannya adalah menjaga diri dari gangguan manusia. Maka asalkan perempuan itu pintar bela diri, taekwondo, atau karate, atau kempo, atau apa, pakai begini enggak apa-apa. Nanti kalau ada orang yang ganggu, tinggal ditonjok, dengan ditendang gitu. Atau yang lainnya. Nah, maka ini merusak, bahayanya merusak. Dengan pengerusakan yang sangat berbahaya. Karena yang dirusak adalah keyakinan, sisi hati. Yang ini tidak mudah obatnya. Ya, maka itu pelajaran atau pesan yang ingin tersampaikan dari hadis ini. Bukan hanya sekedar cerita. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, hadis ini terdapat dalil bahasanya hilangnya ilmu agama tidak dengan didelete, dihapus dari dada, namun dengan matinya orang-orang yang berilmu dan bertahannya orang-orang yang bodoh, lantas mereka menduduki kursi para ulama dalam berfatwa dan mengajar, kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa dengan dasar, mengeluarkan fatwa dan mengajar dengan modal kebodohan. Maka tersebarlah kebodohan, dan nampaklah dan dominanlah kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Ya, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang berilmu. Kabar gembiranya Allah memberikan jaminan aman, Allah tidak akan menghapus ilmu yang ada di dada mereka. Maka tidak perlu khawatir, nanti kalau saya tidur bangun-bangun, hafalan saya hilang semua nanti, jangan-jangan. Akhirnya takut tidur, tidak perlu demikian. Silakan tidur yang nyenyak, nanti bangun-bangun tidak bakalan hilang. Yang sudah hafal juz amma tiba-tiba bangun tidur, hilang semua. Tinggal al-fatihahnya sama al-ikhlasnya, tidak. Tidak demikian. Ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini, bahasanya Allah tidak akan menghapus, mencabut ilmu agama dengan tiba-tiba mendeletnya dan menghapusnya. Kemudian hadis ini adalah peringatan keras dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk tidak bertanya dan konsultasi hukum agama kepada orang yang tidak kompeten. Ini orang yang bukan pakar di bidangnya, bukan itu yang dia geluti. Ini bukan itu yang digeluti. Oleh karena itu, Ya, namun ketika mau bertanya, mau konsultasi, maka ya, pastikan konsultasi dan bertanya kepada memang orang ahlinya. Gimana caranya? Tanya. Ya, gimana caranya? Tanya. Sebagaimana ketika kita mau mau kemudian memperbaiki motor yang rusak, maka kita akan cari informasi bengkel yang bagus, yang bisa bongkar dan bisa pasang di mana. Nah, tidak kemudian sembarangan bengkel, yang penting bisa pasang pelang bengkel, ternyata bisa bongkar, tidak bisa masang. Maka kita akan cari informasi. Nah, maka demikian juga dalam masalah ilmu agama. Kalau saya ini mau konsultasi tentang hukum, kalau kemudian saya ingin konsultasi tentang makna ayat, maksud ayat, siapa yang pakar tafsir di sini? Saya ingin kemudian bingung masalah bagi waris, siapa yang bisa bagi waris di sini? Tidak kemudian maka tidaklah demikian yang kita, tidaklah demikian yang jadi prinsip kita. Dan nanti lebih jauh lagi, hendaknya kita sadari bahwasanya orang yang berilmu itu juga bertingkat-tingkat ilmunya. Orang yang berilmu itu bertingkat-tingkat ilmunya. Maka ada orang yang pakarnya di bidang tauhid, ada orang yang pakarnya di bidang tajwid. Maka beliau pakar di bidang tajwid, bukan pakar di bidang fikih, ya jangan tanya fikih yang detail-detail kepada pengajar tajwid. Boleh jadi ada orang yang fikihnya pinter, tajwidnya ya pas-pasan. Maka jangan ditanyakan hal-hal detail dalam bidang tajwid, ya jawabannya wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Ini riwayat siapa kalau bacaannya seperti ini, ya enggak tahu. Karena memang tidak di situ concern-nya, tidak di situ passion-nya, tidak di situ keahliannya, tidak di situ kompetennya. Ya, maka hendaknya kemudian kita punya semangat dalam bidang agama, cari orang yang berilmu. Ya, setelah itu nanti perlu kemudian lebih dalam lagi dalam ilmu agama itu, ya, ada spesialisnya masing-masing. Maka kita apa yang menjadi kebutuhan kita, cari orang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini adalah nasib tragis agama di zaman ini. Nasib tragis agama di zaman ini, di semua bidang orang itu cari spesialis. Itu sudah standar dalam hidup, sudah standar kehidupan. Bahkan cuma dalam masalah cukur rambut saja orang cari spesialis. Siapa yang spesialis pintar cukur rambut? Enggak kemudian ketemu asal orang, tolong cukur rambut saya mas. Oh, saya bisa nyukur tapi cuma dua model saja. Plontos kalau enggak petak. Mau pilih yang mana? Plontos atau petak? Gitu. Oh, masalah rambut saja orang cari pakarnya. Apalagi masalah yang lainnya. Handphone rusak, kemudian komputer rusak, motor rusak. Semuanya yang dicari pakarnya. Sakit ini, sakit itu yang dicari. Oh ini spesialis dalam. Oh ini sakit gigi. Enggak akan kemudian orang sakit gigi datang ke spesialis penyakit dalam. Enggak akan demikian. Demikian sudah standar kehidupan di zaman ini. Standar kehidupan di era modern ini. Semua cari spesialis. Kecuali masalah ilmu agama. Masalah ilmu agama, tanya sama temannya. Padahal dia tahu temannya itu sama bodohnya dengan dirinya. Masalah kemudian perkara agama, tanya sama tetangganya. Dia ngerti. Lebih rajinan belajar pengajian dia daripada tetangganya. Namun nekat ditanya. Tanyanya ke orang tersebut. Itu nasib tragis ilmu agama di zaman ini. Dan ini satu hal yang Nabi ingatkan dalam hadis ini. Jangan bersikap demikian. Kalau bersikap demikian, apa yang terjadi? Kata Nabi, fadallu wa adallu. Ini orang yang ditanyai tersebut, sesat dan menyesatkan. Jangan jadi sebab orang lain sesat. dan jangan sebab diri kita disesatkan oleh orang lain. Gimana caranya? Ya, kalau masalah ilmu agama, tanya ahlinya. Setelah itu, ya, yang ditanya di bidang apa? Tanya pakar yang lebih spesifik. Ya, maka hadis ini mengingatkan bahaya ya, bertanya kepada orang yang tidak kompeten dalam bidang agama. Ya, dan bahaya mengambil dan memegangi perkataan mereka. Ya, meskipun realitanya menunjukkan orang awam itu punya kaidah. Siapa yang ngomor di atas mimbar, dialah ulama. Ya, yang penting berani maju, nekat. Ya, maka dianggap sebagai orang yang berilmu. Ini penyakit umumnya orang awam. Ya, maka semacam ini tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang sudah kenal pengajian. Seharusnya dia tahu selektif dalam tempat bertanya dan lebih selektif lagi bidang apa yang mau ditanyakan dan cari tahu, cari informasi siapa yang bisa kompeten membahas dan menjawab pertanyaan di bidang tersebut. Demikian juga isi hadis ini ancaman bagi orang yang nekat berfatwa tanpa ilmu. Nabi ancam dengan ancaman yang keras karena Nabi kasih sebutan dia sesat dan menyesatkan. Kandungan hadis ini di Bahjatun Nadhirin Syekh Salim Al-Hilali Hafizallahu Ta'ala, hadis ini menunjukkan bahasanya wafatnya orang yang berilmu musibah. Musibah yang menimpa umat. Dan dia adalah satu lubang dan satu retak di bangunan umat Islam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya berfatwa itu adalah kepemimpinan yang hakiki. Berfatwa itu adalah kepemimpinan yang hakiki. Sehingga mufti itu di hadis ini, pemberi fatwa dalam hadis ini disebut sebagai ru'usan, pemimpin. Namun ketika dia bodoh, ada tambahannya, pemimpin yang bodoh. Maka menunjukkan bahasanya pemimpin hakiki adalah orang yang jadi rujukan tempat bertanya. Karena orang yang jadi rujukan tempat bertanya ini ngeri itu. Lidahnya itu menakutkan. Menakutkan sekali. Halal haram itu cuma di lidah yang cuma berapa senti itu. Ini duit riba haram. Nah, ini halal. Haram. Ngeri sekali. Menakutkan sekali. Lidahnya orang ya. Jadi tempat rujukan berfatwa. Hubungan biologis Anda zina. Wah. Itu cuma itu zina halal, ini haram, ini zina ataukah nikah dan sebagainya. Ada di lisannya. sehingga di sini disampaikan kepemimpinan yang hakiki. Itu adalah seorang mufti, seorang yang jadi tempat konsultasi. Maka ada orang yang rela pisah dengan istrinya. Kenapa? Fatwanya dia bukan istri saya lagi. Orang yang kemudian rela kemudian meninggalkan pekerjaannya. Kenapa? Fatwanya haram itu pekerjaan. Maka ini menunjukkan bahasanya kepemimpinan yang hakiki adalah orang yang jadi tempat konsultasi dalam masalah agama. Kemudian Nabi mencela orang yang masuk dalam masalah ini, yaitu berfatwa tanpa ilmu. Kan ini bahaya. Orang yang berfatwa tanpa ilmu, yang mengucapkan halal haram untuk berbagai hal yang dilakukan oleh manusia, pekerjaan, pendapatan, status, kemudian hubungan biologis dan sebagainya. Ini disebut oleh sebagian ulama semacam Ibnu Qayyim dengan sebutan yang menakutkan. Ini disebut dengan sebutan muwaqi'un an rabbil alamin. Orang yang bertanda tangan AN atas nama Allah Subhanahu wa taala. AN-nya AN Allah. Ini atas nama, atas namanya, atas nama Rabbul Alamin yang punya jagat raya. Itu ngerinya orang yang ditanya tentang masalah ini. Kemudian menyepelekannya, meremehkannya, menggampangkannya. Ketika orang ditanya tentang masalah apa hukum pekerjaan saya, apa hukum penghasilan semacam ini, apa hukum uang semacam ini, apa hukum akad semacam ini, apa hukum nikah model semacam ini. Itu statusnya dia itu muwaqqi'un an rabbil alamin. Orang yang tanda tangan AN, AN-nya atas nama Allah Azza wa Jalla, pemilik jagat raya. Tertanda si fulan. Tertanda si fulan. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya orang-orang yang bodoh itulah yang memimpin. Ya, manakala ulama atau orang-orang yang berilmu itu teledor dengan kewajibannya. Ya. Maka orang-orang yang bodoh itu bisa kemudian maju ke depan. Di antara sebabnya dalam hadis ini ketika orang yang berilmu wafat. Termasuk demikian orang-orang yang berilmu enggak mau maju. Ini karena terlalu tawadhu. Akhirnya yang maju orang-orang yang modalnya nekat. Ini orang yang berilmu yang kemudian santri yang dan penuntut ilmu, saya makmum saja. Padahal dia tahu di situ enggak ada orang yang berilmu di situ. Akhirnya siapa yang maju? Orang-orang yang nekat. Maka di antara sebab orang yang bodoh itulah yang memimpin, di antara sebabnya adalah karena kecerobohan dari orang-orang yang berilmu. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya berfatwa dengan semata-mata logika dan perasaan tanpa ilmu dan dasar itu adalah jalan kesesatan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya biasanya orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu itu yang semangat untuk menjawab. Semangat untuk menjawab, lancang untuk menjawab. Orang yang berilmu masih mikir, dia sudah jawab duluan. Biasanya demikian. Ini lagi dipikir, dicari bukunya. Kemudian ngecek-ngecek dulu. Yang tidak punya ilmu sudah langsung cerocos duluan. Sehingga kali orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu itulah orang yang berfatwa tanpa ilmu. Lain hanya dengan orang yang betul-betul berilmu, maka ketika ditanya tentang satu hal dan dia tidak tahu, maka orang yang berilmu yang sejati akan mengatakan, saya tidak tahu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita masuk di kitab baru atau bab baru, bab besar baru. Karena Riyadhus Shalihin itu terdiri dari bab-bab besar. Yang baru saja kita selesaikan adalah babul fadha'il. Bab tentang keutamaan amal ini, amal itu. Nah, ini bab besarnya. Kemudian kita masuk bab besar yang judulnya adalah Kitabul Hamdillahi Ta'ala wa Syukrihi. Bab besar tentang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Maka di bab besar ini akan kita jumpai isinya cuma satu bab. Yaitu bab keutamaan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Karena nanti setelah ini ada bab baru, sekaligus bab besar baru, yaitu salawat untuk Nabi. Ya, maka kita masuk pada bab baru tentang masalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur. Apa beda memuji dan bersyukur? Maka ada memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di satu sisi lebih luas dibandingkan bersyukur. Namun di sisi yang lain, bersyukur itu lebih luas daripada memuji. Dilihat dari alatnya. Dilihat dari alatnya, maka syukur itu lebih luas daripada memuji. Karena syukur itu alatnya ada tiga. Ini terletak di tiga tempat. Di lisan, di hati, dan di anggota badan. Sedangkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alatnya cuma satu, di lisan saja. Ini, tidak ada memuji Allah dengan anggota badan, memuji Allah dengan hati, tidak ada. Maka dilihat dari alat, maka syukur itu lebih luas daripada memuji. Ini, maka dilihat dari sisi alat, maka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagian dari bersyukur. Karena orang yang bersyukur akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya. Kemudian kalau dilihat dari sebab, ini kalau dilihat dari sebab, maka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas daripada bersyukur. Ini tidak ada yang namanya bersyukur itu timbal balik dari nikmat. Kalau tidak ada nikmat, tidak ada syukur. Ya. Ada syukur karena ada nikmat. Sedangkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebab yang menyebabkan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dua. Yang pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat-nikmatnya. Yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena indahnya namanya, karena indahnya sifatnya, karena indahnya perbuatannya. Ya, maka kita maka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebabnya ada dua. Sedangkan sebab seorang itu bersyukur sebabnya cuma satu. Maka dilihat dari sebab dan faktor pendorong, maka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih luas daripada bersyukur. Berkenaan dengan masalah ini disampaikan oleh penulis, oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, sejumlah dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku akan berikan tambahan nikmat pada kalian. Artinya jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, di antara bentuk pokok syukur dengan nikmat Allah adalah taat kepada Allah, niscaya aku akan berikan tambahan nikmat untuk kalian. Aslinya ayat ini berkenaan dengan Bani Israel. Ayat ini konteksnya berkenaan dengan Bani Israel. Maka jika Bani Israel itu bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat, maka umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jauh lebih mulia daripada Bani Israel, maka lebih-lebih lagi. Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala mengatakan, yang namanya syukur itu mengawetkan nikmat yang sudah ada. Dan buahnya adalah mendatangkan nikmat yang belum ada. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengawetkan nikmat yang ada dan membuahkan nikmat yang belum ada di samping ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perkataan Sufyan bin Uyainah. Ini pentingnya bersyukur. Ketika kita ingin mempertahankan nikmat dan mengawetkan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, maka kiat pentingnya adalah syukuri nikmat tersebut. Siapa yang mensyukuri nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan awet. Ketika kita diberi nikmat makanan, diberi nikmat kemudahan untuk makan, bisa kenyang, makan yang kenyang, maka syukuri nikmat tersebut. Syukuri nikmat tersebut dengan menggunakan kenyang ini untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk amal soleh, bukan sekedar untuk memperbanyak jam tidur, namun untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Kita bersyukur pada nikmat Allah, demikian juga nikmat makanan itu disyukuri dengan dihabiskan, tidak dibuang-buang. Maka itu akan mempertahankan nikmat yang ada dan akan menjadi sebab datangnya nikmat yang belum ada. Ada juga ulama yang mengatakan asyukur kaidul maujud. Syukur itu bagaikan tali pengikat hewan buruan yang sudah ada. Wasaidul mafkut, dan dia bagaikan jerat untuk mendapatkan hewan buruan yang belum ada, yang belum didapatkan. Ini intinya sama. Ini bahasanya syukur itu mempertahankan dan mengawetkan nikmat yang sudah ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Dan seorang itu dikatakan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 5 step yang harus dilalui. Ada 5 langkah yang harus dilalui agar seorang itu berstatus sebagai orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengakui nikmat itu sebagai nikmat dan tidak menutupinya. Sebagian orang tidak akan bisa bersyukur kalau tidak melihat nikmat sebagai nikmat. Tidak melihat kebaikan sebagai kebaikan. Kenapa? Karena tiap hari sudah dinikmati. Tiap hari kemudian bisa melihat pakai mata, akhirnya melihat itu tidak dianggap sebagai nikmat. Orang itu baru bisa bersyukur ketika menyadari nikmat itu nikmat. Bisa melihat itu nikmat. Bisa kemudian membuka kelopak mata itu nikmat. Setelah melihat, setelah kelopak mata dibuka ternyata ada yang bisa dilihat, itu nikmat. Sadari dulu kalau nikmat itu sebagai nikmat. Sadari dulu kalau sehat itu nikmat. Karena sudah biasa tiap hari kayaknya sehat terus, sebagian orang kemudian atau banyak orang tidak melihatnya sebagai nikmat, tidak merasakannya sebagai nikmat. Kalau tidak merasakannya sebagai nikmat, tidak mungkin dia akan mensyukuri nikmat sehat. Maka langkah yang pertama, menyadari kalau nikmat itu nikmat. Kemudian yang kedua, menyadari kalau nikmat itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena aku. Bukan karena kemudian merasa selayaknya memang aku dapat seperti ini. Tidak. Memang sepantasnya Allah ngasih aku hal ini. Kalau orang itu merasa, ya, saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin ini, sudah jadi orang taat, ya sepantasnya saya dikasih nikmat sehat. Nah, maka enggak akan bersyukur. Maka langkah untuk syukur yang kedua adalah menyadari itu semata-mata karunia Allah. Kita bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kalau mau kemudian kita bandingkan dengan taat kita, tidak ada apa-apanya taat kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Demikian juga membicarakannya. Mengobrolkannya. Bahasa praktisnya ya ngobrol sama istri, sama anak. Masya Allah, hujan turun, kemudian kita komentari setelah doa turun hujan. Alhamdulillah punya rumah. Ini betapa banyak orang yang tidak punya rumah, kebingungan hujan deras semacam ini. Ini kita ada di rumah meskipun ya rumahnya ada bocor di sebelah sana. Tapi yang sebelah sini masih bisa kemudian hangat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, diobrolkan nikmat itu. Nikmat itu diobrolkan. Ketika makan dikomentari makan. Dimutari makan itu, sampaikan pada istri, sampai kepada anak. Alhamdulillah kita bisa makan. Makannya bisa tambah. Ini saja yang dimakan macam-macam. Ini saja yang dimakan macam-macam. Ini ada telur, ini ada sayur, ada kerupuk, ini, ada itu. Gimana dengan saudara kita di Ethiopia, saudara kita di ini, saudara kita di Suriah, saudara kita di tempat yang lain, atau saudara kita di tempat yang lain, di belahan yang lain dari negeri ini. Kita bingung ini mau makan apa ini. Ini kebanyakan lauk, sayur, ini kebanyakan. Banyak orang bingung mau makan apa. Kita bingung mau makan apa. Apa yang mau dimakan dari sekian banyak pilihan. Banyak orang bingung, tidak ada yang mau dimakan. Sama bingungnya. Sama bingungnya, namun beda bingungnya. Kita bingung ini yang mana yang mau dihabiskan. Bingung yang mau dimakan. Di sana bingung mau makan apa, karena tidak ada yang mau dimakan. Maka membicarakannya. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat naik kendaraan, kita bersyukur. Kemudian tidak capek jalan kaki, bisa naik motor. Masya Allah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dibahas, dibicarakan. Membicarakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu bentuk bersyukur. Dan memasukkan syukur ke dalam hati. Tapi kalau orang sekedar, orang tidak pernah membicarakannya, maka dia tidak memasukkan syukur ke dalam hatinya dan tidak menjadi orang yang bersyukur dengan menyebut-nyebut dan membahas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, seorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala manakala tahu terima kasih kepada manusia yang Allah jadikan sebagai talang sehingga nikmat Allah itu sampai kepada kita. Maka boleh jadi seorang itu statusnya karyawan, maka dia menyadari ada majikan, ada bos yang itu menjadi talang, yang Allah jadikan sebagai talang datangnya nikmat Allah kepada kita. Maka wajib berterima kasih kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha ma la yashkuru annasa. Tidaklah bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Maka seorang istri syukur kepada suaminya, terima kasih kepada suami yang jadi yang Allah jadikan sebagai talang sehingga datang nikmat, berbagai macam nikmat Allah kepada dirinya. Dan seorang suami terima kasih dan syukur kepada istrinya. Karena Allah jadikan istrinya itu sebab datangnya berbagai macam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan bersyukur kepada Allah, tidak akan menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menggunakan nikmat itu untuk taat. Menggunakan nikmat itu untuk taat. Mensyukuri nikmat mata, maka menggunakan mata itu untuk taat, untuk baca Quran, untuk baca buku agama. Mensyukuri nikmat punya kendaraan, kendaraannya dipakai untuk pengajian, di kendaraannya untuk bonceng orang diajak pengajian. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kendaraan yang dimiliki. Badan sehat disyukuri dengan digunakan untuk taat, digunakan untuk salat, digunakan untuk baca Quran, digunakan untuk berzikir, digunakan badan ini dipakai untuk ngaji dan seterusnya. Mensyukuri nikmat punya duit, ya duit digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk beli buku agama, untuk dan yang lainnya yang merupakan ketaatan dan kebaikan. Siapa yang memenuhi lima step langkah-langkah ini, dia akan jadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa lima hal ini, maka tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita kaji sebatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.